Aku gimana ya temen gue? Sama nanti lu biarin gue tadi gini. Udah gak mau Niki makanya si ngomong lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakaken, saya cintai fillah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kesempatan enjang menika alhamdulillah kula panjenengan sami digampilaken lenggah wonten ing papan menika. Insyaallah taala kados dene dipun rencanaken kita badhe sesarengan midanget setunggal kisah wonten ing hadis ingkang sahih. Inggih menika kisah Islamipun sahabat Salman Al Farisi. Nah, kisah menika dipun riwayataken dening para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad niku ngriwayataken wonten ing kitab Musnad Imam Ahmad. Lan kisah niki masyhur, nggih terkenal sangat. Sebab kisah menika termasuk kisah ingkang napa faedahipun kathah. Ibrahipun, faedahipun. Niki kita sangat sangat perlu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remen midhangetaken kisah niki. Rasul alaihi salatu wasallam ya suka mendengarkan kisah ini. Kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Niki sahabat Salman, sadaripun kita macaaken riwayat. Niki sahabat ingkang termasuk umuripun panjang niki. Panjang. Jadi dikatakan oleh Ibnu Hajar sadaringe Islam mawon wis 350 tahun. Niki. Nggih, sak darenge mlebet Islam niki umur wis 350 tahun. Nggih. Nggih menawi Allah ngersakaken nggih ngantos 1000 tahun nggih saged kan ngoten nggih. Ning nek keumuman umatipun Rasul alaihi salatu wasalam nggih swidak nganti 70. Yang ger sampun swidak tahun niki nggih pun persiapan niki. Siap-siap ngoten nggih. Tapi sing umur-umur nom-nom ngoten nggih tasih tetap persiapan jenenge umur orang ngerti kan ngoten. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nek pun 70 langkung niki pun bonus niki. Bonusipun sampun kathah ya alhamdulillah. Mugi-mugi dipun barokahi, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki ingkang crito niku sahabat Salman piyambak, dadi udu wong liya. Niki Salman piyambak ingkang crios. Dan beliau suka menceritakan sebab niki nyeritakaken nikmat. Nikmat pikantuk hidayah. Niki kan nikmat ingkang ageng. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Napa malih kisah menika kisah ingkang faedahipun kathah. Monggo kita midhangetaken sesarengan, kula mboten wacaaken kabeh anger wacaaken kabeh per huruf niki kayane wekdalipun nggih mboten cekap. Nanging kita mendhet sebagian kisah menika. Haddatsani Salman Al-Farisi, niki sahabat Abdullah bin Abbas nggih dipun kisahaken dening Salman. Salman menceritakan kepada sahabat Ibnu Abbas, qala, berkata Salman, kuntu rajulan farisian min ahli Asbahan. Aku mbiyen urip nang Asbahan. Asbahan niku daerah Persia, saniki teng Iran niku. Ning sakniki niku negara Majusi pancen niku. Penyembah napa? Api. Penyembah geni niku Majusi. Persia. Jadi Salman ini sanes wong Arab, tapi tiang Persia, penyembah ya, api. Ya. Kata beliau rahim rahim radhiyallahu taala anhu, wa kana abi dihqana qaryatih. Niki ora tanggung-tanggung Salman niki putrane pembesar. Ya, anake wong sing penting, ya, tukang jaga geni. Jadi tuhane dijaga niku. Jenenge ilah kok dijaga niki jane wis keton ngapusi. Sampai Salman Al-Farisi juga demikian dididik di atas napa? Penyembahan berhala. Nggih, kados niku sing jenenge bocah niku kan lahirin napa? Fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi. Jadi sebab bocah niku Yahudi, au yu nasiranihi utawa ndadekaken bocah niku napa? Nasrani, au yumajisanihi utawi dadi sebab bocah niku napa Majusi, termasuk Salman Al-Farisi niki. Lingkungane lingkungan penyembah api, nggih, lingkungane lingkungan Majusi nggih, Salman dididik untuk menjadi orang Majusi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kata beliau, nah beliau ini sangat dicintai oleh ayahnya. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Ditresnani banget karo bapake. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Saking ditresnani bapake dijogo temenan teng omah ora kena metu. Kaya bocah pingitan niku. Dadi ora ngerti dunia luar. Mboten ngetes dunia luar saking diimani. Wajtahattu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha tahbu sa'atan. Ditresnani temenanan, dijogo teng omah kados barang antik niku nggih. Ngantos piyambakipun Salman Al-Farisi pikantuk tugas njogo geni aja nganti sirep. Pokoknya piye carane ben geni niku tetep napa murup. Dipun sebataken, kisahipun panjang tentunipun ma'asyiral muslimin umure mon nganti 300 napa 50. Singkat kisah, kata Salman Al-Farisi, sakwijining dina, sakwijining dinten nggih bapakipun kan gadahi setunggal kebon utawi napa ingkang perlu dipun urus. Suatu saat bapaknya sibuk. Nggih, Allah menawi ngersakaken sesuatu mboten saged dipun alang-alangi, kan ngoten nggih. Kalau Allah menghendaki sesuatu ndak bisa dialang-alangi. Dan Allah Maha tahu sinten tiyang ingkang ikhlas, sinten tiyang ingkang saestu, nggih. Semangat matos napa? Hidayah lan sinten tiyang-tiyang ingkang sae, Allah Maha mangertos. Allah ngersakaken hidayah kangge Salman Al-Farisi. Napa sebabipun? Nah, sebabe bapak ini ku sibuk banget. Sampai akhirnya mengatakan kepada Salman, "Hei Salman, tolong nggih, bapakmu saiki sibuk ana acara, ana kepentingan, kowe tolong jaga kebonku." Sing biasane teng jero omah kon metu saking napa? Omah. Medal Salman Al-Farisi, nggih. Taib kata bapaknya, ya bunayya inni qad sughiltu fi bunyani hadzal yaum an dhai'ati fadhhab fattali'ha. Fa amarani fiha bi ba'di ma yurid fa kharajtu uridu dhai'atahu. Medal niki Salman. Nalika medal teng tengah dalan niku marartu bi kanisatin. Nalikane aku metu nglewati kanisah, kanisah niku gereja, tempat ibadah tiang-tiang napa ahlul kitab. Min kana isin nasara. Fa sami'tu aswatahum nglewati kanisah, nggih. Ana swara sing jenenge swara niki kayane kok manten apik temen napa pripun ngeten, nggih. Wahum yusallun, mereka sedang sholat. Ini sholatnya ibadah tiang ahlul kitab. Taib. Wa kuntula adri ma amrun nas. Aku jan ora ngerti. Iki wong apa? Ora ngerti. Ora tahu weruh, ora tahu krungu. Teng omah terus, ngerti-ngerti. Teriku niku ngelewati kanisah. Lajeng dipun cepai, dirongake, dideleng. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim, nganti mlebet niku, nganti mlebu Salman Al-Farisi mlebet. Andzuru ma yasnaun, aku kepengin ngerti apa sing dilakoni iki wong-wong kuwi mau. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Falamma raaituhum a'jabani salatuhum, ketika saya melihat mereka, saya betul-betul kagum. Gumun, gumun ibadahe, gumun solate, solate ibadahe wong-wong napa ahlul kitab Nasara niku. Jan ora tau ngerti, ora tau weruh, ora tau krungu sing kaya niku. Nah, mulai banding-bandingaken. Banding-bandingaken agamane Nasara kalau banding-bandingaken napa agamane dhewe sing saben dina nyembah geni, ngurupake napa geni aja nganti mati, dibandingkan oleh siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, nanti akhiripun ada keinginan. Wa raghibtu fi amrihim, sampai saya pun kepingin, kepingin seperti mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladhi nahnu alaih. Wallahi, demi Allah, agama iki luwih bagus timbang agamaku. Sing jenenge luwih bagus ora mesti kudu bener kan nggih. Sing jelas niki luwih bagus, nah, luwih masuk akal, luwih bagus. Nih, nganti kelalen tugasnya bapak ini, awit isuk tekan sore. Bapak ini kebingungan, digoleti temenan niku. Sprena sprene, busa ora bali, goleti nganang ini ora keton, padahal mampir tunggu di gereja. Wabillahi taufiq. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nah, niki Salman niki sempat takon, sempat takon kali tiang-tiang Nasara, aina aslu hadzal din? Iki agama iki asale saka ndi? Agama ini dari mana asalnya? Qalu bisyam, asal agama iki saka Syam. Nggih, Syam. Syam niku nggih daerah Palestina, nggih. Palestina sekitaripun. Iki para nabi, para rasul ngen kathah mriku. Termasuk masjid napa? Baitul Maqdis, nggih. Lan iki teng Persia, teng daerah Iran, nggih, Asbahan persisipun. Nah, ditakon iki asale saka ndi iki? Niki asale saka Syam. Qalu, ya sudah niki pun entuk informasi, dadi pikirane saniki piye carane tekan Syam. Iki pikirane tekan riku saniki. Salman Al-Farisi, kudu digolek sumbere. Nggih. Iki kan wong sing teman-teman golek hidayah, nggih napa to? Kepin ngerti temenan. Falamma raja'tu, ketika saya pulang ketemu bapake. Bapake takon, "Ai bunayya, aina kunta? Kowe nang endi? Alam akun ahitu ilaika ma ahitu?" Wis tak kayak itu, tugas wis diwene tugas kok malah ora nglakoni tugas. Nah, lajeng cerita. Salman Al-Farisi terang-terangan. Ugi kepingin bapake entuk napa? Hidayah. Terang-terangan Salman Al-Farisi mengatakan, ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin. Ya abati, niki panggilan sing lembut niki. Napa angger bahasa niki pripun nggih? Duh, bapak kula ngoten kok ngene. Pokoknya suaranya halus ngoten nggih. Mantan halus. Walaupun duh bapak kula ning karo bentak nggih ora dadi kan ngoten nggih. Intine pun niki bahasane wong sing sopan banget kali bapakipun. Wong sing kepingin wong tua entuk hidayah kan nggih ngoten niku. Ya abati, wahai ayahku, ngeten niku nggih. Marortu binasin. Kula wau nglewati menungso padha salat. Salat teng kanisah, teng gereja. Kula ningali agamane kok bagus, luwih bagus tinimbang agamane piyambak. Terang-terangan niki. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lah niki, bapake ora trima. Ora trima, mboten trimane pripun? Monggo kita rungokaken. Niki biasa niki napa dalile niki teng pundi-pundi. Apa kata bapaknya? Ai bunayya laisa fi dzalika din khairun. Pokoke agama kuwi ora bener. Sing paling bener kuwi agamane dhewe, agamane nenek moyang. Nah niki. Ai bunayya laisa fi dzalika din khairun. Ora ana kebagusan babar blas. Dinuka agamamu wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu lan agama bapak. Nggih. Bapak biungmu, nggih. Kakek-kakekmu ini lebih bagus. Kata Salman tetap kala mboten, Pak. Wallahi demi Allah innahu la khairun min dinina. Saestu, Pak. Agama niki luwih bagus tinimbang agama niki piyambak niki. Wah, ini bapake semanten keweden niki. Diweden-wedeni lan piyambake nggih keweden woni bocah sing paling ditresnani aja ngasi napa nggih aja ngasi mrusut utawi napa nggih lunga niki lan faja'ala fi rijli qaidan saking wedine sikile Salman Al Farisi niki samparane dipun napa dibelenggu dibelenggu dikapan dipasung mboten ngertos ning pasunge pripun sing jelas aja nganti ujul. Ojo nganti ujul. Nangge ben mboten lungan niki. Summa habasani fi baitihi. Nggih mpun niki nang dibelenggu nggih digletakaken teng griya malih. Bismillah. Angger wong sing gampang putus asa kan wis mandeg nggih napa mboten. Niki ora mandeg. Jujur. Saestu. Saiki wis ngerti nek agamane iki ora bener, sing bener agama niku iki se sewaktu itu Salman demikian tahunya. Yang benar adalah agama ini. Dan memang Rasul belum diutus sepertinya ketika itu. Atau sudah sangat dekat. Ning pikirannya sepiye caranya tekan Syam. Bagaimana caranya saya sampai negeri Syam. Sebab Syam niku asal usulnya. Sumberipun. Qala faba'astu ila Nasara. Salman Al-Farisi senajan dipun belenggu. Senajan teng omah ning pripun carane informasi dari orang-orang Nasara niki masuk. Maka beliau Salman mengutus utusan, nggih pinten tos pripun carane surat napa pripun jenenge wong bangsawan wong penting nggih kayane gampang nggih. Gampang. Penjaga api ketone nggih gampang. Tulung takok ana wong Nasara kae. Idza qadima alaikum raqbun min Syam nggih tujar minan Nasara fa akhbiruni bihim. Tulung kabari aku nek ana pedagang kafilah dagang saka Syam, kalau ada kafilah dagang dari Syam datang ke sini, kabari saya. Pedagang dari Syam yang agamane Nasara tekan kene, tolong aku dikabari. Ah, ditinteni. Faqadima alaihim raqbun min Syam tujar minan Nasara. Nganti sakwijining dina nggih temenan niki datang serombongan napa pedagang dari Syam, nggih tiang-tiang Nasara. Nah, Salman Al-Farisi dipun paringi kabar, nah mulai membuat rencana bagaimana caranya saya meninggalkan Asbahan janjian kalih para pedagang Syam niku Nasara. Pesen, nek kowe kabeh arep ninggalake Asbahan, tolong aku dikabari. Aku golek cara piye carane aku bisa ucul saka omah iki. Akhiripun pikantuk kabar, berita, waktu mereka akan pergi. Alhamdulillah saged mboten pripun ngetos carane, copot maupun ya. Akhiripun kesah meninggalkan rumahnya, bersama dengan rombongan Ahlus Syam. Summa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Saya berangkat bersama mereka hingga sampai ke Syam. Teng Syam ora plesir niku mboten. Ora plesir, ora golek apa-apa, pokoke tujuane wis genah. Nggih. Mondok nggih, Pak nggih. Niku nggih, pondoke teng pundi niku teng tos nggih. Si jelas sing arep mondok ngoten nggih bahasane, Pak nggih. Nah, Duki Syam. Nah, sing jenenge golek agama sing bener nggih mestine takon sing ahline sinten. Ora sembarang. Dugi tekan Syam, sampai di Syam, saya bertanya, kultu man afdalu ahli hadaddin. Tolong aku dikabari. Jenengankan wong nasoro kabeh. Aku tolong dikabari, sing paling afdol. Wong sing paling ngalim ini sopo. Kiai ini siapa? Ini orang sembarang kiai juga. Sing paling afdol. Pancen ngerti apa ilmu ini. Ah, dituduhi. Qalu al uskuf fil kanisah, kayak Pak uskuf. Ini bahasanya mungkin sekarang jadi uskup itu. Al uskuf fil kanisah. Fajituhu, saya pun datang. Jadi menungso pancen menganggap ini orang yang paling apa? Paling baik. Nggih lahiriahipun, lahiriahnya bagus. Nggih, ucapane bagus, sing disampaikan nggih ilmu mungkin dari Injil, Taurat, Ahlul Kitab ngeten nggih disampaikan. Nah. Fajituhu fakultu, akhirnya saya katakan dengan adab, inni qad raghibtu fi hadzal din, Pak Uskup, kula kepingin sinau agama niki, fa ahbabtu an akuna ma'aka, kula kepingin nggih dadi pembantune jenengan. Dadi serius temenan. Orang nyambi ini gue baca. Golek agomo sing temenanan, sinau sing temenanan. Ye. Saya ingin tinggal bersamamu. Berdasarkan informasi ini kan wong sing paling apa? Alim. Wis pokoke aku manfaatake waktu, aku tak njagok nang kene. Ahdumu kafikani satik. Akhirnya pun dipun izinake. Ya, yang namanya orang tinggal di situ, akhirnya kan ngerti sanjerun-jerune, gih, nabatan. Ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, fa dakhaltu ma'ahu, saya tinggal di tempatnya uskuf ini. Ternyata lahiriahnya beda dengan batiniahnya. Kesehariannya itu ketinggal ora bagus. Fa kana rajula su'in. Niki wong sing elek. Nggih. Lahiriahe bagus niku. Ketone salat, ngibadah, nggih. Karo wong nggih napa? Ketinggal bagus ning teng jerone. Kok ngiwong elek temen. Fakana rojula su'in. Ya'muruhum bis sodakoh. Elek pripun. Niki uskuf. Merintahake wong-wong. Kan padha napa? Sodakoh. Nih wong padha sodakoh. Nyukani emas, perak. Niku kan akate sodakoh. Niku mesti ini nggo fukoro lan masakin. Nggo wong-wong sing butuh. Ning boten niku malah disimpen. Didadekaken apa? Barangi piyambak. Salman sebenarnya pembantu nggih ngerti. Nggih, anggere sedo ngumpulaken apa ya Salman kon nyimpenan iki pembantu kan ngeten nggih. Tapi Salman pikantuk ilmu tentune. Ngerti salate pripun, ngerti ibadah sinau Ahlul Kitab, no, kitabipun sinau Taurat utawi Injil. Ning kok amalane kok kaya ngene. Tidak sesuai dengan sing diajaraken. Nggih. Wabillahi taufik. Fa idza jama'u ilaihi minha asya iktanazaha iktanazahu li nafsihi. Dadi ngumpulake bondo niki kangge nyugihake awake dhewe. Walam yu'tihil masakin, dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin, hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariqin, nganti ngumpulaken pitung gentong emas lan perak. Mboten ming sak kotak niki. Nggih, pitung gentong. Wonten sing gadah mboten niki pitung gentong niki, Mas. Gentong niki gentong. Kilal niku ageng pancen. Dadi isine niku niku emas karo perak. Nggih. Ah niki Salman Al-Farisi niki fa'abghaduhu fa'abghadtuhu bughdan syadidan. Nganti Salman niki sengite ora umum karo gurune dhewe niki. Nggih. Tapi piye meneh? Nggih, senenge guru. Niki sing jari sing wong sing paling duwe ilmu iki terus mumet juga Salman iki. Nggih. Sing penting iso sinau. Fa abghadtuhu bughdan syadidan. Menawi wonten informasi ingkang sanes mesti dipun padha sini dereng wonten iki. Nah, sampai akhirnya meninggal ini orang. Summa mat, mati niki. Sing jenenge wong niki mati tokoh ngoten nggih. Wong masyarakat kan ngertine wong napa? Bagus. Wong bagus. Akhirnya sami podo kempal nyiapaken napa prosesi pemakaman. Fajdama'at ilaihi nasoro, wong-wong nasoro ini do kumpul kabeh liyad finu kanggeh nguburaken uskup niki. Fakultu lahum, Salman sanjang kali tiang-tiang niku. Inna hadza kana rajula su, ini orang jelek. Ini Salman ngeten niku. Iwang elek. Orang iso dadi panutan. Ini Salman ngeten niki. Keperucut ngusapakan. Ribet pak. Orang tiru. Ya ampun nganti ditiru namanya. Lah niki wong-wong do kaget. Do kaget namanya. Temenan orang sing do ngomongake napa? Salman. Salman ngomongake. Niki kan bab amanah niki. Salman tidak mungkin menyembunyikan, sebab ini ada amanah. Jadi Salman ngene saumpami ora sah kondo-kondo, nggih. Nggo dhewe saged mboten? Saged wong Salman to sing ngerti. Salman ki mau ingkang ngertos. Niki babe bab amanah. Babipun apa? Amanah. Niki wonten amanah kangge fukara, kangge masakin. Wong-wong padha ngumpulke kangge fukara, kangge masakin. Lah ki malah dumpet nanggo awake napa? Dhewe. Iya orang kena dumpet lagi. Ya. Mungkin kalau bukan masalah itu Salman tidak akan menyampaikan. Niki masalahnya masalah amanah. Ya. Salman Al Farisi akhirnya sanjang. Iki wong ki ora bener niki. Ono amanah sing urung ditunekake. Nah tiang-tiang kan sami ora percaya. Kowe temenan ora Salman. Ya. Buktine ono ora. Ya, jelas wonten buktine. Dituduhi niki. Gudangipun dibuka. Wonten pitung gentong isine napa emas lan perak. Wah temenan nggih berarti. Lah dadi lho iki sing gano disetoraken. Lah sing nang kene dereng napa? Dereng dipun bagek-bagekaken. Nah niki mboten amanah. Nah Salman Al Farisi zuhud, wangi zuhud sing digolek niku sanes donya. Sing digolek niku napa? Al-haq hidayah. Kadang tiang niku jane wis ngerti niku hidayah. Tapi geser sebab napa? Donya saged. Saged geser sebab napa? Sebab nggih jabatan. Saged geser sebab nggih sinten mawon? Keluarga nggih saged mawon ngalang-alangi anak bojo saged mawon lho nggih. Wabillahi taufik. Nah niki mila kula panjenengan sami niki penting untuk terus minta kepada Allah. Lan ngikhlasaken niat agar niat niku pancen ikhlas insyaallah sedaya ingkang dados rintangan dipun apa dipun icalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niki termasuk rintangan yang ada di hadapan Salman niki bondo sing akeh banget niki. Bondo sing akeh banget. Salman berarti sanes tiyang sugih niki lho. Dari tempatnya nggih kemudian sampai ke Syam niku mau njaluk tulung para pedagang tekan niku bantu, jadi pembantu, sepirosi pembantu niku. Bar niku mati, niki mati surat setang di meneh kan ngeten niki. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nah, ngerti niki wong-wong Nasara nek uskupe kaya niku akhir ora sida ngubur. Wis ora sida kubur, malah akhirnya disalib. Disalib, nah, disalib untuk nebus dosa ini disalib. Ora sida dikubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, gereja niku kosong kan niki. Menungso, namanya manusia butuh ulama, butuh tiang ingkang napa bimbing. Ada penerusnya. Akhirnya ada orang ahli kitab lagi yang tinggal di kanisah tadi di gereja tadi. Nah, Salman tetap tengriku. Salman tetap napa tengriku. Faja' thumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makanihi. Qala Salman berkata, "Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa. Ura annahu afdalu minhu. Azhad fid dunya wa la arghabu fil akhirah. Ah niki wong sing teko niki sing anyar bagus. Nggih. Bagus temenan, lahir e ana wae batine. Maksude ditingali oleh Salman, iki wong zuhud. Ora terpengaruh donya. Nggih. Urusan sing dipikirake akhirat. Lan rajin anggenipun apa ngibadah, salat, salati tiang-tiang apa ahlul kitab rikala niku. Nah. Dan saya pun kata Salman, fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablihi. Saya mencintai orang ini dengan kecintaan yang saya belum pernah mencintai orang seperti ini. Tresno banget niki karo gurune. Tresno kali gurunipun. Nah, kisahipun panjang. Sampai akhirnya niki gurune nggih meh pecah sakarat. Nalika badhe pecah niki Salman niki ora kepingin pedhot anggenipun golek ilmu. Saderengipun gurune seda takon kali gurunipun nggih. Wahai guruku. Nah. Kula mangke nek njenengan pecah kula ken pundi niki? Tolong. Kula dipun paring wasiat, saya disuruh engkau kemana? Madak muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala lajeng niki pendeta niki uskup niki berkata, ay bunayya wallahi ma a'lamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaihi laqad halakan nas wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi illa rajulan bil mausil. Hei anakku, hei muridku, aku ora ngerti saiki ki wong akeh sing elek. Akeh wong sing wis ngrubah agama. Aku ora ngerti wong sing bagus kejaba siji. Ning ora nang kene. Dia tidak berada di sini tetapi dia berada di Mausil. Di sebuah tempat bernama apa? Mausil. Sing jenenge wong golek hidayah. Niki ora putus asa. Gurunipun sedo, nggih langsung kesah niki Salman mencari alamat nggih ingkang dipun tuduhaken oleh orang ini, oleh beliau namanya, oleh gurunya. Nah, katosipun kita lajengaken tekan Mausil, teng Mausil nggih ngoten, nggih ngantos napa? Sedo, akhiripun sampai kepada guru yang terakhir, intinipun guru yang terakhir nggih nalika ini kan pindah-pindah niki. Pindah-pindah sampai yang terakhir ya, pada seorang guru yang juga baik. Nggih. Melaksanakan kitab yang masih napa? Nggih, tasih resik. Nggih wonten perubahan sampun, tetapi dia sudah terus berusaha di atas napa? Kebenaran ini pun berubah. Nggih. Kitab Taurat, Injil itu pun dirubah-rubah. Nggih. Lah, terakhir nalika manggihi guru yang dia tinggal bersamanya juga saat-saat menjelang kematian, nggih, ya fulan nggih, guru kula matak muruni kula nyuwun jenengan paring wasiat, kula mangke sak samunipun jenengan pecah teng pundi malih? Kata beliau, ai bunayya, hei anakku, umuridku, wallahi ma a'lamuhu. Aku ora ngerti meneh. Ora ono wong sing kaya aku. Yang berada di atas agama ini yang masih lurus, aku ora ngerti. Saya tidak tahu. Walakinnahu ananging, qad adhallaka zamanu nabiyyin. Ananging saiki-iki, wis tumekane zaman, wis wektune zaman, insya Allah nabi terakhir akan keluar. Nah, ahlul kitab niku maca kitab Taurat Injil niku pun dipun sebataken nabi ingkang napa terakhir. Nah, Nabi Isa mawon ngabari kan ngeten, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lan aku ingin menika Nabi Isa alaihi salatu wasalam diutus Allah Subhanahu wa taala supaya menehi kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada manusia akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Dados wonten ing Taurat, wonten ing Injil niku sampunipun sebat nabi ingkang terakhir. Sifat-sifate termasuk negeri hijrahipun. Dadi wong Yahudi niku ora samar janjane. Tiang-tiang Nasoro ahlul kitab mboten samar. Yakin nek sing tengah jenge niku sinten? Nabi. Sifat-sifatnya podo. Persis seperti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. ngerti janjane. Ning wong Yahudi, wong Nasrani niku ngarep-arep ki kayane kudune nabi sing terakhir iku Bani Israil. Ora ngerti, ora nyangka nek nabi terakhir malah wong Arab. Jane nggih ampun hasad. Lah wong Arab nggih sami mawon keturunanipun nabi sinten? Ibrahim. Nek Bani Israil kan keturunanipun Israil. Israil niku Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub kan sami mawon keturunanipun sinten? Nabi Ibrahim, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad SAW bin Ismail bin Ibrahim. Sedulur. Ning ora trimo. Mboten trimo. Nalikane ngerti nabi sing terakhir niku napa? Nabi Ismail saking kalangan Arab. Wabillahi taufiq. Nah, kembali kepada kisah. Niki gurune badhe pejah ngabari wis aku ora ngerti ana wong sing lurus agamane. Ning aku wis krasa saiki iki zamane nabi sing terakhir. Nabiyun huwa mab'usun bidini Ibrahim. Diutus nggawa agamane Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Dia akan keluar di negeri Arab. Dadi negrine wis berarti pun ngerti niki nggih napa ten? Teng ahlul kitab, teng kitab niku wis dijelasake nabi terakhir niku nanti munculnya di negeri Arab. Sanes teng Syam. Bukan di Mosul. Nah, berarti pikirane aku kudu menyang Arab. Niku pikirane teng riku sampun. Wong nalika teng pundi Asbahan, asale Nasara teng Syam, nggih pikirane pun balik utawi menuju ke Syam. Niki nggih ngoten. Niki sifate niki. Nabi yang terakhir itu adalah nabi yang keluar di negeri Arab. Muhajiron ila arudin. Dan nabi yang terakhir ini melakukan hijrah. Ini sifat sing nomor kali. Nabi ini melakukan hijrah. Hijrah ke suatu tempat yang tempat itu baina harrotain. Tempat itu terletak di antara dua harroh. Harroh niku kados bukit cadas. Tanah keras, tanah. Nah, niku sifatnya kota Madinah. Kota Madinah niku kaya niku saat niku. Di antara apa? Harrotain dan banyak pohon kurmanya. Niki sifat ingkang dipun sebat wonten ing napa? Wonten ing Taurat utawi Injil. Tiga niki berarti nggih. Medali teng pundi? Arab. Nabi niku hijrah lan dipun terangaken negeri hijrahipun, sifatipun pripun. Nah, niki diapalake temenan niki ilmu. Niki hidayah. Niki tanda-tanda sing kudu digoleki. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu nalika gurune sampun pejah, summa mata wa ghuyiba famakastu bi Amuriyah, masyaallah an amkusani di negeri Amuriyah. Yang terakhir beliau tinggal di Amuriyah, nggih. Nganti suwe golek kabar, nggih. Sampai suatu saat saya ketemu nggih pedagang. Suma marrobina farun min kalbin. Pedagang dari Bani Kalb. Niki wong Arab niki. Tujaron. Para pedagang. Fakultulahum. Kemudian saya katakan kepadanya. Tahmiluni ila ardil Arab. Kowe gelem nulung aku apa ora? Tolong aku digawa nang negeri Arab. Tak upai kowe. Wa u'tikum bakarati hadihi wa gunaimati hadihi. Aku nduwe sapi-sapi iki. Ngecacai ora patio. Lan aku yang duwe napa? Iki wedhus-wedhus iki tak upahi iki gelem apa ora. Wis ora mikir donya malih. Nggih. Padahal pun duwe sapi-sapi ngene nggih. Kali napa? Wedhus-wedhus domba-domba. Akhire nggih ditompo. Ya wis ayo melu. Naam fa'taitumuha wa hamaluni. Kabeh diwenehake nggih akate nggih gawanen aku tekan negeri Arab. Wis niku. Hatta idza qadimu bi wadil qura. Ah, tekan wadil qura. Wadil qura pun dugi daerah Arab, nggih. Zalamuni. Ah, niki wong-wong pedagang saking Bani Kalbin niki zalim mblenjani janji. Wis tekan Arab, bener tekan Arab, ning barang tekan wadil qura aku didol. Dadi barang dagangan wis ora iso apa-apa nggih. Dadi budak nggih wajahe nggih qadarullah nggih. Benten ini jelas itu orang Arab niki, orang Persia niki, budak bagus. budak kuat kan gitu, didol. Didol payu larang niki dadi sento akeh niki sento sapi karo sento napa wedhus tambah nggih adol niki. Fa ba'uni min rajulin min yahud abdan fakuntu indahu wa ra'aitu nakhla. Nah, dijual kepada orang Yahudi. Didol di daerah Wadil Qura. Wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi wa lam yahiqqa li fi nafsi. Nah, saya tinggal di tempatnya orang Yahudi niki. Sambil lihat-lihat situasi kondisi negerinya. Apa iki ya sing dimaksud guruku? Iki pun tekan Arab. Ning kotane kan dereng dugi to kota napa? Madinah. Nah, dadi ningali niki. Ya mulai wonten korma-korma wonten ning kok kaya ngene. Nah, maka saya ndak yakin kalau itu tempatnya. Ora yakin. Sebab tidak ada haroten niku. Nah, tinggallah beliau cukup lama di situ sampai suatu saat qadima alaihi ibnu ammi lahu minal Madinah. Alhamdulillah suatu saat keponakan utawi sepupu sepupune wong Yahudi niki teko omahe teng Madinah. Datanglah sepupu dari Yahudi ini ke Wadil Qura berkunjung. Dia berasal dari Madinah, Bani Quraidhah. Fabta'ani minhu, aku dituku. Ya, dituku. Dituku ya sing jenenge budak ispripun malih. Tapi yang namanya musibah. Ya. Mesti wonten hikmahipun. Ya. Jangan seorang bersuudzon kepada siapa? Allah. Ya. Wonten musibah, musibah napa mawon? Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita punya musibah. Kadang musibah menimpa kita pribadi, individu. Kadang menimpa keluarga. Terkadang menimpa masyarakat. Musibah napa mawon lah. Jangan sampai kita napa suudzon pada Allah. Sebab kita yakin menawi kula panjenengan sami saestu ikhlas. Kula panjenengan sami saestu terus tawakal kepada Allah. Mesti wonten dalan napa keluar. Mesti wonten jalan keluar. Pasti. Dan tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanipun ingkang ikhlas. Sing penting ikhlas, sing penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lan menempuh jalan ingkang lurus. Salman Al-Farisi pun mboten peduli wis piye meneh aku saiki dadi budak. Tapi saya punya tujuan, pokoknya saya mikir saya sudah sampai negeri Arab. Di tempat Yahudi yang pertama dia tengok kanan kiri kok masih sifatnya kok masih belum sesuai. Ning nggih wis teng Arab bener. Kormane yo akeh. Ning kok urung cocok nggih. Datanglah ini tadi Yahudi, nggih, sepupune wong Yahudi niki saking Madinah. Dituku digawa tekan Madinah. Nah, tekan Madinah wis ora ragu-ragu malih niku. Dene kok kaya ngene. Bener, temenan. Seperti inilah yang disebutkan oleh guru-gurunya. Di kitab seperti ini, negeri di antara dua harroh. Ya, dan banyak sekali pohon apa? Kurma. Ya. Wabillahi taufik. Nah, niki mangke nalika perang apa? Perang Khandaq, Salman Al-Farisi enggak ada usulan. Ya. Jadi, sebelum sampai ke Madinah pikirane pun kados niku, posisi kota Madinah itu sudah difahami Salman sebelum sampai Madinah. Jadi Madinah niku ibarat misalnya niki nggih, daerah nanti wonten dua arah. Nah, niki mburine akeh napa? Pohon kurma. Nggih. Nah, dalan sing lewat mung siji tok niki. Jadi anggar wonten pasukan sing lewat ora mungkin sak kiwa tengene ora mungkin saka mburi mesti saking ngarep niku. Dalan sing napa sing bolong niku. Nah Salman ningali niki duh Rasulullah kudune niki didamel napa parit niki. Nggih niki tok niki. Nggih. Nek didamel parit insyaallah mboten bakal mlebet niku pasukan-pasukan Quraisy. Nah niki kisah mangke. Intinipun Salman Al-Farisi dibeto dugi kota Madinah oleh orang ini. Sampailah di Madinah, ningali rikoriki cocok sampun, akhirnya dia tinggallah di situ bersama dengan apa? Dengan tuannya yang baru kerja. Kerja menek kormo, genti gaweane saniki nek biyen ngingu napa? Wedhus kali napa? Sapi saniki ngurusi kurma, menek, meduk kaya niku. Atus tiang deres niki sanes napa? Deres. Mboten wonten tiang deres kurma niku mboten wonten. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, suatu saat, nggih. Nah, niki Intinipun nggih. Saya lagi menek nggih, tas teng dhuwur, tuannya di bawah, tuannya ini di bawah ada tamu. Tamu niki cerita. Wong teng dhuwur kan ngrungokake cerita nang ngisor iki. Cerita tentang nabi yang muncul di mana? Di Mekah. Dan dia hijrah. Ulah niki ndredeg niki Salman niki. Nggih. Nggih bahasa anu niki ten. Meh tiba niki. Saking napa? Senenge. Hampir jatuh kata Salman Al-Farisi, falamma sami'tuha akhadatni al-urawa hatta dhonantu sa'asqutu 'ala sayyidi. Saya hampir jatuh meh nibani tuane niku. Teng isore soalé napa. Nah, cerita-cerita teng isore nggih krungu cetha banget kan. Saking dhuwur wit kurma nggih. Taib. Akhirnya saya turun wa nazaltu anin nakhlah, saya turun dari pohon kurma. Wah, takon-takon jenenge wong semangat kok niku. Ditanggap niki tamune tuane ditanggap. Mau kondo apa mau nami. Mada takul, apa yang kamu katakan? Kepingin krungu napa ceritane? Tuanya marah. Faghadiba sayyidi falagamani laqmatan syadidan, saya dipukul. Ditampar saya nami. Gara-gara napa? Takon-takon. Kowe gawean ki urung rampung medhok. Malah takon-takon masalah iki nami. Ditampar, saya ditampar. Nah. Akbil ala amalik. Ayo nyambut gawe meneh. Akhirnya nyambut gawe malih. Tapi dia sudah punya informasi. Nah, ini hidayah itu terus. Sampai kepadanya. Sampailah Nabi kenapa? Ke Madinah. Nah, luar biasa. Wis, kuangannya orang umum ini. Kepingin ngerti ini Nabi ini. Salman Al-Farisi pun gak ada napa? Niat ketemu. Napa mana gak ada sifat-sifat Nabi. Nek wau, sifat-sifat ini kok sampun tiga. Ya, dipun sebat ya. Sifat Nabi ini keluar di negeri Arab, kemudian hijrah. Niki pun nonton kabeh. Negeri Arab bener. Hijrah, pancen hijrah saking kota apa? Madinah. Nah, negeri hijrahnya itu Madinah nggih persis niki. Kados ingkang dipun sebat wonten ing kitab-kitab. Nah, sifat Nabi ada tiga yang disebutkan oleh gurunya sebelum meninggal. Sing nomor siji, Nabi iku ora gelem nampa sedekah. Nek sedekah mboten apa? Kersa dahar. Ingkang nomor kali, nampi hadiah. Nek hadiah dipun apa? Tampi. Ingkang nomor tiga, Nabi ini di bagian pundak belakang itu ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu kata daging. Ya, yang sangat indah, keluar bulu-bulu halus, lebih halus daripada apa? Sutra. Niki wonten tanda ini pun teng wengkeng. Ya, itu yang tidak mungkin di apa? Ya, tanda Nabi kata sangat. Tetapi itu diantaranya. Nah, Rasul sampai di Kuba. Ketika itu Rasul di Kuba, berarti nembe kemawon hijrah, nggih napa ten? Karena Rasul di Kuba ya, sampai bangun Masjid Kuba ya. Kemudian baru masuk ke mana? Ke kota Madinah. Nah, Salman iki pun nggadahi kurma, ngumpulake kurma mantan-mantan akeh. Dipun rawuhi atau dikunjungi Nabi. Nabi dikunjungi oleh Salman. Nggih, beto niki wau. Niate sedekah. Nah, didatangi Nabi alaihi salatu wassalam ya, kemudian mengatakan ya Muhammad ini ada sesuatu, ini sedekah. Nah, jadi langsung terang-terangan niki sedekah. Nah, akad niku kudu genah nggih, ampun nganti akad ora napa genah. Nek akad ora genah mangke tengguri urusane napa dawa iki nyili apa menehi kan ngoten iki niki nyili tekan kapan kan ngoten nggih. Nah, niki dalem mubur napa? Ngeten nggih. Ngeten nggih. Iya. Kabeh ditompong e mangke. Nggih. Berarti mboten amanah niku ngapusi niku berarti niku. Nggih. Kembali niki. Jadi niki sedekah. Nah, Rasul mendengar itu akadnya sedekah, apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Kulu, ayo do dinikmati ayo." Sahabat semuanya makan. Rasul mendel mawon. Mendet mawon mboten. Nah, niki Salman wah, hadi wahida, iki siji iki. Niki kurang loro ni manten angel iki golek kapan iki. Soale budak beliau. Budak dan ndak punya apa-apa, miskin namanya budak. Ya. Kembali lagi kerja, kerja sampai suatu saat dapat lagi, nggih. Datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, nggih. kemudian dikatakan ya Rasulullah ini hadiah. Begitu Rasul midanget niku hadiah, ya, langsung dipun pendet, mendet secukupe mawon, sing liyane kan kangge napa? Sahabat, sahabat makan lagi. Hadhihi tsaniyah, iki nomor loro. Gari siji. Siji niki mandan abot niki. Nggih. Soale kan ketutupan niku nggih. Ngere napa nun sewu Duh Rasulullah niku dipun copot kan angel kan nggih. Gini iki kan angel niki ini babakan sing mantan angel gari siji niki nggih. Priye carane ngerti nggih, carane sing bagus nah. Nah niki terakhir niki dipun kisahaken. Summa jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'. Suatu saat saya datangi Nabi karena dapat kabar Rasul ke pemakaman Baqi'. Wa qadda bi ajinazatan min ashabihi, tasih ngeteraken jenazah. Nah, wa huwa jalisun, Rasul tasih lenggah. Fa sallamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam, summa istadartu, saya keliling-keliling. Ini ngalim buri, waduh ora keton ngene. Lah iki waduh iki ora keton kan ngeten niku nggih. Istadartu. Hal arul khatam, pengin weruh niki tanda niki nang ndi? Alladhi wasafa li sahibi. Falamma ra'ani Rasulullah, ketika Rasulullah melihat saya, Rasul niku tiyang ingkang luar biasa. Faham. Ningali tiyang niku Rasul faham. Dengan kemudahan ini wong sing napa sing ini pikantuk saenan saking Allah, barokah saking Allah. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu arafa anni astasbitu fi syai. Usifali, Rasul faham ki wong sing golek tanda iki. Taib. Fa'al qarida'ahu 'alan an dhahri, langsung dipun copot niki Rasul. Rasul ngangge kados kain ihram niku. Langsung sengaja dipun copot. Nggih. Dipun copot, nggih. Fa'al qarida'ahu an dhahrihi fa nadhartu ilal khatam. Saya melihat tanda itu. Fan kababtu 'alaihi, langsung kula langsung ngobrok Rasul, saya peluk, saya cium. Uqabbiluhu wa abki. Beliau menangis. Menangis. Napa perjalanan panjang ini berakhir. Suwene pol iki. Sabar. Ikhlas. Tidak putus asa. Tidak geser dengan dunia. Kan ngeten iki. Nganti musibah iki tetap dipun apa? Lakoni. Iku akeh banget niki alang-alang. Bapak ini membelenggu nggih ora terus napa? Mandek. Kadang ada orang disakiti keluarganya, salah daripada aku urusane dois rasah. Padahal ngerti nek iki bener. Bapaknya membelenggu, dia tetap berpikir bagaimana caranya. Baik, dunianya hilang juga dia tidak peduli. Nah, diciumlah Nabi alaihi salatu wasallam abgi, saya menangis. Nah, saya menangis. Kemudian faqasastu alaihi hadisi. Saya pun menceritakan kisahnya kepada Nabi. Nah, di situ saya menceritakan. Sebagaimana saya menceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Ini yang saya tadi katakan. Rasul kemawon remen anggenipun midhangetaken apa? Kisah niki. Lah napa malih kula niki jenengan sami. Ya kita menyukai kisah ini sebagaimana Rasul juga menyukai kisah ini, ngeten. Nah, qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashhabahu. Rasul kepingin aku nyeritake kisah iki kepada sahabat-sahabat. Jadi aku pun menceritakan sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam ya memerintahkan utawi senang mendengar kisah ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pun rampung pun lebet Islam saniki Salman. Wis pikantuk hidayah ya. Dan sangat mencintai Rasul, luar biasa mencintai, ning mboten saged bareng kalih Rasul, sebab dia masih menjadi napa? Budak. Jadi ora bisa melu perang Badar, mboten saged. Budak. Perang Badar mboten saged. Perang Uhud nggih mboten napa? Mboten saged. Sampai akhirnya beliau merdeka ya, dibeli. Taib. Jadi Salman Al-Farisi diperintahkan oleh Nabi, ya Salman, katib ya Salman. Kamu beli dirimu dari tuanmu. Namanya Mukatabah. Ya. Kemudian Rasul membantu, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membantu Salman. Akhirnya pun Salman menjadi orang yang merdeka. dan bergabung dengan para sahabat ingkang sanes, dan kisahipun berlanjut nggih, termasuk juga kisah napa perang Uhud, perang Khandaq bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam nggih. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata Salman nggih, fasyahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Khandaq. Fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al Khandaq. Alhamdulillah aku bisa melu perang Khandaq. Summa lam yafutni ma'ahu mashhadun. Setelah itu saya tidak pernah luput dari satupun peperangan. Saya selalu bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niki kisah Salman Al-Farisi ingkang dipun kisahaken piyambak dening sahabat menika. Lantunipun faedahipun kathah ma'asyiral muslimin. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged mendhet faedahipun. Kula panjenengan sami saged mengambil ibroh. Di antaranya monggo kita ngikhlasaken niat kula panjenengan sami, anggenipun kula panjenengan sami menuntut ilmu, anggenipun kula panjenengan sami mencari hidayah. Nggih, kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas niat. Bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Ingkang nomor kalih, monggo kita sabar. Sabar di dalam kita menghadapi semua ujian-ujian yang menimpa kita pribadi, keluarga, utai menimpa. Napa kemawon? Nggih, sabar. Ampun ngantos, nggih, kula panjang sami lajeng napa? Nggih, putus asa, lajeng bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala mboten. Ingkang nomor tiga, menawi kula sampun ngertos hidayah, monggo dipun tetepi. Sampun ngertos niki sing bener, niki hadis ingkang sahih, ditetepi. Wis bener ayate kaya niki, ditetepi. Sampun ngertos niki ingkang leres, ditetepi. Kados dene Salman Al-Farisi mboten menseng-menseng malih. Ini yang lebih baik. Wis ora mikir agamane malih. Majusi ora bener jelas. Ketika itu beliau tahunya hanya itu. Di Syam, beliau cari di Syam. Dari Syam langsung ke Mosul. Dari Mosul ke negeri yang lain. Sampai yang terakhir di Amuria. Saking Amuria, pikantuk informasi berita Nabi ingkang napa terakhir sudah saatnya keluar. Langsung beliau menuju ke kota Madinah. Dengan sebab tinggi kalau wau, Allah paring hidayah kepada sahabat Salman Al-Farisi. Mugi-mugi ingkang sekedip nikah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berfaedah kangge kawula pribadi dan juga kepada Anda semuanya kaum muslimin saw muslimat rahimakumullah nam rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.